Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah kita dapatkan, yang telah Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Di antara nikmat yang sangat besar tersebut, yang selalu kita ulang-ulang, adalah nikmat bisa talabul ilmi, belajar. Belajar Al-Quran, belajar sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar agama ini, agama kita. Karena kemuliaan yang akan didapatkan tatkala seseorang mau mempelajari agamanya, mau mengikuti agamanya, yakni agama Islam, memperdalam Islam. Sesungguhnya Islam semakin diperdalam semakin baik. Islam yang sesungguhnya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kita masuk pada pelajaran kita, hadis yang ke-12. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah sering kita sebutkan biografi beliau. Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Hudzali. Abdullah bin Mas'ud, siapa nama kunyahnya? Abdullah bin Mas'ud, siapa nama kunyahnya? Siapa nama kunyah? Abu Abdurrahman. Abdullah bin Mas'ud Abu Abdurrahman. Minas sabiqin al-awwalin, beliau termasuk yang terdahulu masuk Islam. Wa min kibaril ulama'i minas sahabah, beliau termasuk ulama kibarnya sahabat. Manaqibuhu jammah, biografi beliau banyak. Wa ammarahu Umar al-Kufah, Umar pernah mengangkatnya menjadi gubernur di Kufah. Beliau meninggal di Madinah di tahun yang ke-32 Hijriah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh di hadis yang ke-5. Sekarang kita membaca hadisnya radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi." Tidaklah ada seorang nabi pun yang telah Allah utus pada umat sebelumku. Tidaklah ada seorang nabi pun yang telah Allah utus pada umat sebelumku. Illa kana lahu min ummatihi hawariyuna, melainkan bagi nabi tersebut dari umatnya memiliki penolong-penolong setia. Wa ashabun, dan sahabat-sahabat. Ya'khuduna bi sunnatihi, yang mereka berpegang teguh dengan sunnahku. Wa yaqtaduna bi amrihi, apaan? Yang mereka berpegang teguh dengan sunnah nabi tersebut dan mengikuti perintah nabi tersebut. Ini umat terdahulu. tidaklah ada umat-umat sebelum Nabi Muhammad, melainkan mereka memiliki hawariyun, penolong-penolong setia, sahabat-sahabat yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi tersebut dan mengikuti perintah Nabi tersebut. Hawariyun, hawariyunnya Rasulullah SAW adalah para sahabat beliau. Bahkan ada di antara sahabat yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW penyebutannya sebagai hawari. Siapa? Siapa? Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam dikhususkan penyebutannya oleh Rasulullah SAW sebagai seorang hawari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam riwayat yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, bisa dilihat nomor 2847, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, nadaban Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasung para sahabat untuk mencari informasi tentang musuh pada perang Khandaq. Fantadaba Zubair, Zubairlah yang menyanggupi. Fantadaba Zubair thumma nadaban nas, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam kembali menghasung para sahabat untuk mencari informasi tentang musuh pada perang Khandaq. Fantadaba Zubair, Zubair lagi yang menyanggupi. Nadaban nas, beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian menghasung kembali para sahabat untuk mencari informasi tentang musuh. Fantadaba Zubair, Zubair lagi yang menyanggupi. Oleh karena itulah beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli nabiyyin hawariyan wa inna hawari Az-Zubair bin Al-Awwam. Sesungguhnya bagi setiap nabi memiliki hawari, orang yang senantiasa tulus menolong, membela, setia. Dan hawariku adalah Az-Zubair bin Al-Awwam. Ini kekhususan Zubair bin Al-Awwam, keutamaan Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Thumma innaha takhallafa min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadilah setelah mereka orang-orang yang berkata terhadap apa yang tidak mereka perbuat dan berbuat terhadap apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Jadi yang generasi pertama, generasi yang penuh dengan ketaatan, generasi keemasan, generasi Nabi dan para sahabatnya. Kemudian jadilah setelah itu, setelah mereka, generasi yang mereka berucap apa yang tidak mereka perbuat dan melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh mereka. Sebagaimana generasi Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan. Orang-orang Yahudi punya ilmu, tetapi apa yang mereka katakan tidak mereka amalkan. Apa yang dapat dari mereka ilmunya tidak mereka amalkan. Demikianlah akhlak Yahudi. Kebalikan dari mereka Nasrani. Yahudi dan Nasrani mengerjakan apa yang tidak diperintahkan, memperbuat apa yang tidak diperintahkan oleh mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, Ihdinas siratal mustaqim. Allah membimbing kita dalam salat, ya Allah. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang diberikan kenikmatan. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Yakni jalan orang-orang Yahudi. Yang memiliki ilmu, yang tahu itu benar tapi tidak diikuti. Waladdallin. Dan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu Nasrani, yang beramal tanpa ilmu. Nah, setelah zaman keemasan tadi, akan ada zaman orang-orang yang mengucapkan apa yang tidak mereka perbuat dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Berarti bukan hanya pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Bahkan zaman para nabi terdahulu, umat-umat terdahulu juga sama, demikian juga. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Maka barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, maka dia adalah seorang mukmin. Dan ini biasanya yang memiliki kekuatan, seperti orang yang memiliki kekuasaan dari kalangan pemerintah dan yang semisalnya. Dilarang, jangan sampai ada mereka ini. Jangan sampai mereka ini ada. Waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Dan barang siapa yang berjuang, berjihad melawan mereka dengan lisannya, maka dia adalah seorang mukmin. Mukmin. Ya, biasanya yang kedua ini dari kalangan para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, bisa menjelaskan kebid'ahan-kebid'ahan, kesesatan-kesesatan mereka. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mukmin. Barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya, yakni hanya mengingkari di hatinya saja, karena dia mau berjuang dengan tangannya, dia tidak punya kekuasaan. Mau berjuang dengan lisannya, ya, dia belum memiliki ilmu yang cukup untuk membantah, tetapi dia mengingkari dengan hatinya, bahwa mukmin, maka dia mukmin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Kalau sudah tidak lagi mengingkari, itu tidak ada lagi keimanan. Tidak ada selain itu dari keimanan sebesar biji yang paling kecil. Artinya kalau sudah tidak mengingkari dengan hati, berarti tidak ada lagi, ya, keimanannya. Seorang mukmin pasti ada pengingkarannya di hatinya terhadap kebid'ahan-kebid'ahan, kesesatan-kesesatan. Inilah disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini, hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, dan dikeluarkan pula oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Rawil hadis yang meriwayatkan hadis ini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, telah berlalu terjemah beliau. Mufradat, kosakata yang asing di dalam hadis ini, al-hawariyun. Hawariyun hum khulasaul anbiya wa asfiyauhum. Hawariyun ini maksudnya orang-orang yang tulus dalam membela, menolong para nabi. Waqila al-ansar, disebutkan mereka adalah al-ansar. Dan disebutkan pula mereka adalah al-mujahidun. Takhallafa, takhallafa maknanya tahaddatha, terjadi. Al-khuluf, al-khuluf jam'u khalfin, jama' khalf. Bi'iskanil lam, dengan disukunkan huruf lam, khal. Wa huwal khalifu bisyarrin. Maknanya adalah al-khalif bisyarrin. Orang-orang yang meninggalkan dengan kejelekan, keburukan. Generasi-generasi yang meninggalkan keburukan. Al-makna al-ijmali, makna secara global di dalam hadis ini. Hadzal hadis, hadis ini fihi akhbarun an ahwalil anbiya wa ahwali umamihim. Di dalamnya terdapat kabar tentang keadaan-keadaan para nabi dan keadaan-keadaan umat-umat mereka. Wa anna ashabahum wa hawariyahum, dan bahwasanya para sahabat nabi-nabi tersebut dan hawari-hawari mereka alladzi istada'u binuri nubuwwatihim, yang berjalan dengan cahaya kenabian mereka, wasyahadu nuzulal wahyi alaihim, dan mereka menyaksikan turunnya wahyu. Inilah keutamaan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Mereka menyaksikan turunnya wahyu. Mereka menyaksikan turunnya wahyu. Berbeda dengan kita, kita tidak menyaksikan turunnya wahyu. Itulah keutamaan yang besar yang dimiliki mereka dan tidak dimiliki oleh selain mereka. Mereka menyaksikan langsung wahyu itu turun kepada Nabi SAW. Mereka mengetahui asbabun nuzul, sebab turunnya wahyu ini. Mereka mengetahui dan menyaksikan langsung dengan Rasulullah SAW. Mereka hidup di tengah-tengah wahyu sedang turun kepada Rasulullah SAW. Yadhilluna awfiya mukhlisin li rabbihim. Mereka tulus menunaikan hak terhadap Rabb mereka. Wa mutamassikina bihadi anbiya'ihim. Mereka berpegang teguh dengan petunjuk para nabi mereka. Fil zahir wal batin, secara zahir maupun batin. Tutabiqu aqwaluhum af'alahum. Ucapan mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Tsumma takhallafahum ajyal yuhidu bihim asyaitan an manahijil anbiya. Yad'una bi aqwalihim annahum ala nahjil anbiya wa yaqtari'una min al-bid'i wal manahijil batilati. Kemudian setelah masa-masa keemasan ini, datanglah masa yang kaum tersebut disesatkan oleh para syaitan dari jalan-jalan para nabi. Yad'una bi aqwalihim, mereka mengaku dengan ucapan mereka, mengklaim dengan ucapan mereka, annahum ala nahjil anbiya, bahwa mereka di atas jalan para nabi. Wa yaqtari'una minal bid'i wal manahijil batilati, namun mereka membuat-buat kebid'ahan dan jalan-jalan yang batil. Wa yartakibuna minal munkarati wal ma'asi, mereka mengerjakan kemungkaran-kemungkaran dan kemaksiatan-kemaksiatan. Ma yaj'aluhum ab'adan nas an adyanil anbiya, yang membuat mereka menjadi manusia yang paling jauh dari agama para nabi. Wa ya'ishuna fi tanaqudat baina aqwalihim wa a'malihim, dan mereka hidup kontradiksi antara ucapan dan perbuatan mereka. Itulah al-bid'ah. Kebid'ahan itu menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mendekatkan. Bukan mendekatkan, walaupun dia mengira, walaupun dia menyangka saya dekat, saya sejuk dengan ini, tetapi sesungguhnya itu membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia beramal dengan amalan yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yabqa fi kulli ummatin ulama'u mukhlishun awfiya'i dinihim, dan akan tetap ada bagi setiap umat para ulama yang tulus yang menunaikan agama mereka. Yujahiduna wa yunadiluna an ta'alimi anbiya'ihim, mereka berjihad, mereka membantu, mereka meneruskan pengajaran-pengajaran para nabi mereka. Kullun ala hasabi taqatihi wa manzilatihi minal iman, masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya dari keimanan. Famujahidun bilisanihi, ada mujahid yang berjuang dengan lisannya, berjuang dengan lisannya, yakni mendakwahkan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya. Dia mengajarkan ilmu di masjid-masjid, menjelaskan metode para nabi, menjelaskan dakwah nabi, menjelaskan bagaimana Nabi SAW beribadah dan yang semisalnya dari amalan-amalan yang dituntunkan di dalam syariat Islam. Wa mujahidun biyadihi, ada yang berjuang dengan tangannya, yang memiliki kekuasaan dia membantu supaya dakwah tersebut bisa lancar, memiliki kekuasaan, memiliki harta, dia bangunkan masjid supaya dakwah tersebut bisa berjalan. Dia cegah kemungkaran-kemungkaran dengan tangannya. Dia cegah kemungkaran-kemungkaran dengan tangan tersebut karena dia memiliki kekuasaan. Wa mujahidun biqalbihi, ada yang berjuang dengan hatinya mengingkari kemungkaran-kemungkaran tadi. Wa dzalika adzaful iman, yang demikian itu merupakan selemah-lemahnya iman. Iman yang paling lemah adalah mengingkari dengan hati. Walaisa wara'ahu syai'un minal iman, dan tidak ada di belakang itu, selain itu tidak ada lagi keimanan sudah. Wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waqa'a fiha ma waqa'a fil umamis sabiqah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi padanya apa yang telah terjadi pada umat-umat terdahulu. Wa khalafat ba'dal qurunil mufaddalah khulufun tafarraqat bihim as-subul wa shattatat bihim al-ahwa', dan muncul generasi-generasi setelah generasi yang memiliki keutamaan, generasi Rasul dan para sahabat, generasi yang mereka jalannya tercerai-berai, yang hawa nafsunya tercerai-berai. Wa sadaqa fihi qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, benar apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tattaba'anna sunana man kana qablakum, kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang yang sebelum kalian. La tattabi'anna sunana man kana qablakum, kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Hal watal qadwah bil qadwah, sejengkal demi sejengkal. Hatta laudakhalu juhra dhabbin ladakhaltumu, sampai ketika mereka masuk lubang dhab, kalian akan ikut masuk juga. Dhab itu hewan mirip biawak, tapi bukan biawak. Dia hidup di padang pasir. Dia hidup di padang pasir yang biasa punya sarang di padang pasir, di lubang-lubang. Dia bangun rumahnya di sana. Itu dhab namanya. Sebagian orang menerjemahkan dhab ini dengan kalimat biawak. Ini keliru. Dhab bukan biawak. Dhab itu hewan tersendiri yang hidup di padang pasir. Nah, kalau kalian, nah kata Rasulullah SAW, kalian akan mengikuti mereka, orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sampai mereka masuk ke lubang dhab, kalian pun akan ikut masuk juga. Benar adanya, perhatikan. Di zaman kita sekarang ini sungguh banyak kaum muslimin yang sudah jauh dari agamanya, yang banyak mengikuti orang-orang terdahulu dari kalangan orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, mengikuti orang-orang yang jauh dari Islam, bahkan mengikuti orang-orang kufar, orang-orang non-muslim, mengikuti gaya hidup mereka, mengikuti jalan mereka, sehingga sebagian dari muslimin malu, ya, malu menyebutkan kalau dia itu Islam. Nasallahu salamata wal afiyah. Kenapa kita mesti malu? Kita berada di atas agama yang benar, yang tidak ada agama di sisi Allah melainkan Islam. Tidak semestinya kita menyembunyikan identitas kita muslim. Tampakkan identitas kita kalau kita itu muslim. Pakailah pakaian-pakaian yang nampak di situ kalau kita itu muslim. Ini benar adanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Banyak dari muslimin yang meneladani orang-orang kafir dalam gaya hidupnya, meneladani orang-orang non-muslim dalam gaya hidupnya. Tidak demikian. Ya, semestinya kita tidak demikian yang benar. Semestinya bagi kita untuk mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap kehidupan kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, sataftariku hadhihi ummatu, umat ini akan berselisih, bercerai-berai, ila 73 firqatan, menjadi 73 golongan, kulluha finnar, semuanya di neraka, illa wahidah, kecuali satu, yakni disebutkan ya, dalam riwayat ini, siapa yang satu masuk surga itu? Ma'ana alaihi wa ashabi, yang mereka berjalan di atas jalanku dan para sahabatku. Itulah yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun 70 sekian itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai tolok ukur, yang mereka menjadikan kelompoknya sebagai tolok ukur, yang mereka menjadikan ucapannya sebagai tolok ukur kebenaran, bukan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Wa baqiya fi hadhihi al-ummah, dan akan tetap dalam umat ini satu kelompok, yaitu at-ta'ifatul mansurah, kelompok yang selamat, kelompok yang ditolong, allati akhbar anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq, ada sekelompok dari umatku yang berada di atas jalan yang benar, zahirina, mereka menampakkan kebenaran, la yadurruhum man khadalahum wa man khalafahum hatta taquma as-sa'atu, tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang meninggalkan mereka dan orang-orang yang menyelisih mereka sampai tegaknya hari kiamat. Hadhihi ta'ifatu la zalat, ta'ifah ini, kelompok ini akan selalu ada. Wasatabqa kama akhbara bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan tetap ada sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tad'u ila al-haq wal khair, mereka mengajak kepada kebenaran, kepada kebaikan, wa ta'muru bil ma'ruf, mereka memerintahkan kebaikan, wa tanha 'anil munkar, melarang dari kemungkaran, wa tadhadu al-bid'ah wasyubhat al-mudillah bil hujaj wal barahin, dan akan padam kebid'ahan, syubhat-syubhat yang menyesatkan itu dengan hujah-hujah dan keterangan-keterangan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wa tujahidul batil, mereka akan berjuang melawan kebatilan, hasaba istita'atihi istita'atiha, sesuai dengan kemampuan mereka, bil yadi wal lisan wal qalb, dengan tangan, lisan dan hati. Fa'alal mu'min as-sabat, maka wajib bagi setiap mukmin untuk kokoh, ala ma jaa bihi rasul, dengan apa yang datang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi aqidatihi, dalam akidah, wa ibadatihi, ibadah, wa akhlaqihi, dan akhlak, wa alaihi al-akhdhu bi sunnati nabiyhi, wajib bagi setiap mukmin untuk berpegang teguh dengan sunnah nabinya, wal iktida' bi amrihi, mengikuti perintahnya, wa mujanabatil ahwa wal ma'asi, dan menjauhi hawa nafsu dan kemaksiatan-kemaksiatan serta kebid'ahan-kebid'ahan. Tsumma da'wah ilal haq, kemudian berdakwah kepada jalan yang benar. Wa bathlu ma yastati'uhu fi nusrati dinihi, dan mencurahkan apa yang dimampuinya untuk menolong agamanya. Inilah yang wajib bagi setiap mukmin. Insyaallah di waktu mendatang kita akan masuk pada ma yustafadu minal hadis. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Insyaallah hadis ke-13 di waktu mendatang. Ada pertanyaan di sini? Afan Ustaz, izin bertanya, apakah halal untuk kita memakan kelinci? Kelinci termasuk hewan yang halal, kembali ke hukum asal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di muka bumi ini semuanya. Sehingga hukum asalnya halal, sampai ada dalil yang melarang. Bagi yang mengatakan haram, wajib mendatangkan dalil. Hukum asal dalam bab makanan seperti itu, halal, semuanya itu halal, sampai ada dalil yang menyebutkan haram. Selama tidak ada dalil yang menyebutkan haram, berarti kembali ke hukum asal, halal. Beda halnya dalam bab ibadah. Bab ibadah hukum asalnya adalah haram. ibadah hukum asalnya haram. Haram bagi setiap mukmin untuk melakukan ibadah apapun itu, kecuali ada dalilnya. Kalau ada dalilnya, baru halal untuk dilakukan. Boleh untuk dilakukan, sunnah untuk dilakukan. Sampai ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, haram untuk dilakukan. Beda halnya dengan makanan. Kalau makanan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di muka bumi ini semuanya. Silakan dimakan, silakan dikonsumsi. Apapun itu, semuanya boleh kalian makan. Nah, yang mengatakan haram wajib mendatangkan dalil. Misal kita katakan singa haram, tidak boleh dimakan, tidak boleh dikonsumsi. Wajib bagi kita mendatangkan dalil. Mana dalilnya? Karena singa termasuk hewan buas yang menerkam dengan taringnya, cakarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu dhinabi minas sibaa fa huwa haram. Setiap hewan buas yang memiliki taring haram lah, berarti di sini haram. Kalau tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya, berarti kembali ke hukum asal, yaitu halal. Kelinci termasuk hewan yang dihalalkan. Wallahu a'lam bishawab. Apakah kita boleh sujud tilawah saat ketika ada ayat sajadah? Seperti fasjudu lillahi wa'budu. Sunnah, bukan sekedar boleh. Hukumnya sunnah. Dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sujud di ayat-ayat yang menyebutkan tentang tilawah. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, izin bertanya, umur berapakah seorang boleh diberi HP? Apa HP? HP itu apa? HP. Ini ada H-A-P-E. HP. Apa itu HP? Hah? Handphone mungkin ya. Nah, umur berapa sampai dia bisa memaksimalkannya untuk kebaikan? Itulah seorang bisa diserahi untuk megang handphone. Kalau masih sekolah, ini sebaiknya dijauhkan dari kita handphone. Tapi kadang kita orang tua lalai. Kadang anak itu mereka mencari celah juga untuk bisa megang HP. Makanya kita sama-sama untuk berusaha supaya mereka tidak megang HP lah. Karena itu menyibukkan mereka dari pelajaran-pelajaran mereka. Menyibukkan mereka dari menghafal Al-Quran. Ya. Mari kita sama-sama untuk berjuang ya untuk kebaikan anak-anak kita. HP inilah kadang yang menghancurkan anak-anak kita. Banyak santri-santri yang dikeluarkan dari pondok. Sebabnya apa? HP. Banyak santri-santri yang terfitnah dengan wanita-wanita yang tidak mahram. Sebabnya apa? HP. Banyak para abah yang terfitnah dengan wanita-wanita yang non mahram. Sebabnya apa? HP. Sehingga kalau bisa ya kita tidak menggunakan ini kecuali dalam kondisi yang betul-betul dibutuhkan. Kalau anak kecil mau diserahin HP, ya akan berdampak mudharat baginya. Apalagi anak yang belum tahu menimbang maslahat dan mudharat, yang dicarinya yang sesuai dengan keinginannya saja. Maka jauhkan HP ini dari anak-anak kita. Satu lagi mungkin saya ingatkan tentang mainan yang disebut dengan lato-lato. Ini juga ya tolong anak-anak kita dihentikan main-mainan yang seperti ini. Kenapa? Ya kalau kita mau katakan zatnya itu haram, ya tidak haram zatnya. Zatnya halal dari benang. Benang halal, benang kan? Kemudian dari apa itu bentuknya? Plastik. Plastik secara asal halal memang. Cuman yang menjadi masalah itu mengganggu. Mengganggu. Wah, sebagian manusia mengatakan itu ada manfaatnya. Bisa mengasah otak anak, kata mereka. Mengasah otak anak, kata mereka. Mengasah otak dalam bab lato-lato saja, tapi tidak mengasah otak dalam bab Al-Quran. Al-Quran mereka jadi turun drastis. Menghafalnya jadi turun drastis. Disebabkan sibuk dengan kelentang-kelenting, kelentang-kelenting. Kemudian juga mudaratnya lebih banyak. Bukan hanya sekedar sibuk dengan lato-latonya saja, tetapi mudaratnya mengganggu yang lain. Mengganggu yang lain, mengganggu tetangga, tetangganya mungkin lagi sakit gigi, dengar kelentang-kelentung, mau dimarah ini anak orang, mungkin mereka serba gak enak. Nah, makanya kita seorang muslim harus perhatian dalam bab ini, jangan sampai kita mengganggu orang lain. Haram, adhiyatul muslim haram, mengganggu seorang muslim hukumnya haram. Ada apa lato-lato itu yang gak keras-keras suaranya, ada tidak? Yang kecil-kecil aja suaranya, dikecilin. Tidak ada, ya. Pasti itulah kelentang. Kawan-kawannya kadang ada yang sedang istirahat, ya. Ada yang sedang membaca Al-Quran. Suaranya ribut, ribut sekali. Ada yang perlu istirahat sampai diganggu. Maka di sini saya sampaikan kepada mudarrisin, ya, dilarang anak-anak yang mainin lato-lato itu, dilarang. Diambil, bila perlu diambil, biar orang tuanya yang mengambil. Kita belajar, ya, kita itu belajar di sini menghafal Al-Quran. Sibukkan kita dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, dengan pelajaran-pelajaran. Jangan disibukkan dengan yang mainan-mainan seperti ini. Jangan kita disibukkan dengan mainan-mainan yang seperti ini, yang itu betul-betul mengganggu, betul-betul mengganggu kenyamanan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustaz, izin bertanya, apakah doa mustajab saat hujan? Jazakallahu khairan. Saat hujan kita diperintahkan untuk, dianjurkan untuk membaca doa Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Demikian pula kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Disebutkan di dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Beliau sebutkan di dalam Sahihul Jami'. Beliau sebutkan juga di dalam Silsilatu Al-Hadith As-Sahihah nomor 1469. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sintani ma turaddani." Ada dua doa yang tidak ditolak. Ad-du'a'u 'indan nida, doa ketika nida, ketika panggilan. Wallahu a'lam, maksudnya di sini apakah doa setelah azan atau di waktu azan tersebut. Nanti kita kalau ada kemudahan kita bahas lagi, kita sampaikan makna 'indan nida di sini. Kemudian yang kedua, wa tahtal matar, doa di bawah hujan, yakni ketika hujan sedang berlangsung. Itulah dua doa yang tidak tertolak, kata Rasulullah SAW di dalam hadis ini yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, apa hukum tahun baru Imlek? Tahun baru Imlek ini bukan tahun baru Islam. Tahun baru Islam saja tidak boleh, ya, karena tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Tahun baru Islam tidak ada tuntunannya di dalam Islam. Rasulullah SAW sudah hidup bertahun-tahun. 60 berapa tahun Rasulullah SAW hidup? Hah? 60 berapa tahun? Di usia berapa Rasulullah meninggal? Usia berapa, Mi? Di usia 63, ya. Di usia 63 tahun Rasulullah SAW meninggal, tidak ada tahun baru di situ. Tidak ada ulang tahun di situ. Rasulullah SAW tidak ada sedang merayakan ulang tahun ke-43, ulang tahun ke-sekian, tidak ada. Setelah Rasulullah SAW, para sahabat, ada tidak para sahabat merayakan tahun baru Islam? Hijriah, tahun baru Hijriah. Ada tidak? Tidak ada. Apalagi ini tahun baru Imlek, yang itu bukan tahun baru Islam. Tahun baru Islam saja tidak ada tuntunannya di dalam Islam, apalagi itu tahun baru dari non muslim. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya Pak Ustaz. Di dalam sholat, apakah benar bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan seperti dahi harus terlihat agar ketika sujud harus menempel di tanah atau lantai? Agar ketika sujud harus nempel di tanah atau lantai. Kemudian dagu harus tertutup karena dagu termasuk aurat. Telapak pergelangan tangan harus tertutup karena termasuk aurat, beserta rambut sehelai pun tidak boleh terlihat. Mohon penjelasannya secara dalilnya agar semakin paham. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, aurat yang terlihat ketika sholat, ya kalaupun terlihat mungkin sehelai rambut, ya sudah berusaha menutupnya, kemudian terlihat sehelai atau beberapa helai, ini ma'fu, dimaafkan, ma'zur, undur. Bagi kaum wanita, ya itu tertutup ya pakaiannya. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Adapun ketika sujud, ya sujud itu, nah memang kening harus terlihat. Harus terlihat kening. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dum. Aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota. Wa asyara biyadihi ala anfihi wal yadaini wa rukbataini wa atrafil qadamain. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke hidung. Ini anggota sujud yang harus terkena ketika kita sujud, hidung. Yang pertama tadi dahi ya. Dahi, anggota di dahi. Dahi itu kening bahasa kitanya. Kening, hidung, kedua tangan di sini, kedua telapak tangan maksudnya. Kedua lutut ya tetap dalam keadaan kondisi tertutup ya. Karena itu ya aurat bagi kaum lelaki maupun wanita, dan jari jemari kaki. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.